dibantu oleh Novi Mandaki, Elias dan Logan. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, kan Denny sudah begitu akrab dengan Mak Rompang. Walau gadis itu tidak pernah melihat wujud Mak Rompang yang sebenarnya. Sedangkan Tembong, teman Batara, tampak pula akan terjebak ke dalam suasana itu. Karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya Mak Rompang. Sementara itu, Wulandari dengan sangat terpaksa menerima pemberian Kisabrang untuk menyelamatkan sawah orang tuanya dari sitaan. Apakah nenek bisa melihatkan wujud pada saya? Itu yang belum aku bisa gantini. Tapi aku ingin berwujud. Hanya waktunya yang belum sampai. Kira-kira 20 tahun lagi. 20 tahun lagi? Jadi belum bisa menampakkan wujud nenek sekarang pada saya? Belum, gantini. Apakah nenek sedang menjalani suatu sumpah? Sehingga harus menunggu 20 tahun lagi? Tidak juga. Tapi nanti kamu akan tahu sendiri. Sebenarnya saya hampir tertipu 2 hari yang lalu. Siapa yang menipumu? Seorang nenek berdiri di muka rumah ini. Lama dia memperhatikan rumah ini. Nah, saya kira nenek itu adalah... Bukan. Itu bukan aku. Siapa namanya? Saya tidak tahu, Nek. Aku ingin melihat siapa dia. Mau kamu menolongku? Mau? Kau anak baik. Aku berjanji. Kalau kau dalam kesulitan, aku akan menolongmu pula. Apa yang harus saya kerjakan untuk nenek? Aku ingin masuk ke dalam dirimu. Agar aku bisa leluasa berada di alam dunia ini. Karena aku sudah rindu sekali datang ke alam dunia ini. Bahkan aku ingin tahu siapa perempuan itu. Lalu, saya bagaimana, Nek? Selama aku berada di dalam dirimu, kau akan istirahat. Sedangkan aku akan menyerupai wujudku yang asli. Kadang-kadang seperti gadis cantik. Kadang-kadang tua. Seperti wujudku sekarang ini. Iya boleh. Nek, bapakku mengetuk pintu. Yang ini? Iya. Buka pintu. Iya. Bicara dengan siapa kamu? Tidak ada. Tadi aku dengar kamu bicara dengan seseorang. Tidak, Pak. Tidak ada siapa-siapa di dalam kamar ini. Aneh. Aku dengar kamu bicara entah dengan siapa. Sudah. Tutuplah pintu itu. Iya, Pak. Hampir bapakku tahu. Seperti ini mungkin sudah rapi. Aku malu. Kalau perkenalanku nanti dengan saudara sepupu Gandini menjadi hambar hanya karena aku tidak berdandan rapi. Sebentar lagi aku sampai di rumah Gandini. Ya, semoga saja kedua orang tuanya tidak ada. Wah, kalau ada, aku tidak berani datang. Bapak Gandini beringas. Walau dia tetua desa ini. Dengan langkah yang mantap, Tembong berjalan menuju ke rumah Gandini. Sebentar-sebentar dia membetulkan bajunya, takut kalau-kalau tidak terletak pada tempatnya. Hari sudah mulai senja. Sepasang mata yang tajam memperhatikan langkah-langkah kaki Tembong. Sorot mata itu begitu tajam sehingga tiba-tiba saja Tembong memandang ke arahnya. Weh, siapa kah di situ? Seperti yang aku lihat di rumah Gandhi ini. Mau ke rumah Gandhi ini kan? Iya. Lebih baik jangan ke sana. Hah? Karena Kiretso, Bapak Gandhi ini ada di rumah. Oh, begitu toh. Kamu mau ketemu saudara sepupu Gandini kan? Iya. Sayalah saudara sepupu Gandini. Pantas. Saya sudah duga sejak tadi. Karena saya sudah lihat kamu kemarin di rumah Gandini itu. Saya juga lihat kamu. Iya. Siapa namamu, Dek? Oh, maaf. Saya harus panggil siapa ya? Adik atau... Boleh panggil apa saja. Adik. Nama adik siapa? Tidak usah tahu nama saya. Wah, jual mahal juga tadi sini. Namanya saja tidak dikasih tahu. Waduh. Tapi kata orang, kalau gadis secantik dia ini memang mahal. Wah, susah mendekatinya. Aku juga harus jual mahal, ya. Biar aku dianggap juga pemuda mahal. Nama abang siapa? Aku dipanggil apa? Nama abang siapa? Sudah. Panggil abang pun cukup. Oh, jadi panggil abang saja? Ya, cukup. Karena nama saya Panduang. Susah menyebutnya. Ya, maklum, orang tua saya masih ada keturunan dari kerajaan Damasraya. Jadi, cukup dipanggil Bang Tembong saja? Hah? Pasti kamu tahu nama saya dari Gandini, iya. Ya. Iya, panggil Bang Tembong saja. Nama panjangnya siapa? Tidak usah tahu, cukup Tembong saja. Itu pun sudah cukup gagah kedengarannya. Bang Tembong, orang-orang ramai di rumah Gandini. Iya, ada apa ya? Mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Mau kemana kamu, Dik? Mau pulang. Kemana? Ke rumah Gandini? Bukan, ke rumah saya. Berani sendirian? Hari sudah mulai malam. Rasanya saya tidak berani. Bagaimana kalau saya antar? Abang antar? Bang Tembong antar? Rumah saya jauh, Bang. Tidak apa-apa. Bang Tembong biasa jalan jauh kok. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Makrompang di channel kesayangan Indonesia. Gila. Betul-betul gila. Apakah anakku Gandini sudah ditelan setan? Sudah kemana Kang Lora cari anak kita? Semua rumah di desa ini sudah aku periksa. Bahkan sampai-sampai kandang sapi dan kandang kuda pun sudah aku masuki. Tapi Gandini tidak juga ada. Tidak masuk akal ini. Betul-betul tidak masuk akal. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana bisa hilang dia. Padahal sejak tadi dia masih duduk di sini di depan rumah ini. Bisa? Bagaimana usahamu, ha? Bagaimana? Maaf, Kidora. Aku dan yang lain-lain sudah berusaha sekuat tenaga, tapi belum ada hasilnya. Aduh, sudah tengah malam begini belum juga ada hasilnya. Bagaimana ini? Aku bisa merasakan bagaimana perasaan Kelura. Bagaimana rasanya kehilangan anak? Ini bukan masalah kehilangan anak, Mista. Tapi ini penghinaan buatku, buat kamu, buat kita semua. Seolah-olah desa ini sudah tidak aman. Seolah-olah kita kaum laki-laki sudah tidak bisa menjaga ketenteraman desa. Dan ini penting bagimu, Wista, karena kamu adalah wakilku di desa ini. Penting ini. Iya, Kelurah. Dan kamu, apa hasilmu sejak senja tadi mencari anakku? Ah? Kami juga belum menemukannya, Kilurah. Aduh. Padahal semua rumah sudah kami masuki, semua pintu sudah kami buka, bahkan kami sudah sampai ke desa tetangga mencari Gandini. Persetan! Dan aku yakin yang lain pun akan menjawab seperti ini. Kalau aku tanya, di mana rumah gadis ini ya? Kok masuk-masuk hutan begini? Nah, Dek, apa kita tidak salah jalan? Karena hari sudah larut malam. Tidak. Aduh. Dah, kenapa dia? Kenapa dia jatuh? Dah, Dek, kenapa? Jatuh ya? Saudara sepupunya tadi. Gandini. Dia pingsan. Wah, lebih baik aku tinggal. Kalau orang tuanya tahu bahwa Gandini bersama aku di tengah hutan seperti ini, wah, pasti aku digantung. Cok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal linu, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Dutarema. Dutarema, produksi PT Sinar FND Murni. Ilura. Suamiku masih pergi mencari Gandini. Ada berita apa, Wista? Gandini nirasa. Gandini kami temukan di hutan jati. Oh, anakku. Bagaimana dia? Selamat? Selamat, nirasa. Tapi keadaannya masih lemah. Sekarang di mana dia? Sekarang sedang dibawa orang kemari. Bagaimana, Wista? Apa yang kau temui? Gandini, Kang Reso. Hah? Ditemukan Wista di hutan jati. Dan anakku selamat? Selamat. Selamat. Syukurlah. Gandini, siapa yang membawamu ke hutan jati? Tidak ada, Bu. Saya tidak kemana-mana. Orang-orang menemukanmu pingsan di hutan jati. Tapi saya tidak kemana-mana. Saya hanya merasa sedang tidur di rumah ini. Kamu masih tidak mau bilang. Kalau kamu mau bilang, maka peristiwa ini tidak akan membuat bingung bapakmu. Sungguh, Bu. Saya tidak kemana-mana. Saya hanya tidur di rumah ini. Sudahlah, Nirasa. Tidak usah dipaksa dia. Dia belum sehat betul. Gandini, kamu seperti menyembunyikan sesuatu pada ibumu. Tidurlah ya, supaya badanmu kembali kuat. Iya, Pak. Ada angin di dalam kamarku. Dari mana datangnya? Semua pintu dan jendela sudah ditutup. Gandini. Ah, Nenek telah membuat kalang kabut keluarga saya. Bahkan hampir membuat saya celaka. Maafkan Dini. Waktu itu, aku tidak kuat lagi berjalan. Sehingga aku jatuh di hutan jati. Tubuhmu aku tinggalkan di sana. Lain kali aku tidak mau lagi tubuhku dipinjam. Aku jadi sengsara. Oh. Aku berjanji tidak akan mencelakakanmu lagi. Tidak, aku tidak mau lagi tubuhku dipinjam. Gandini, kamu bicara sama siapa, nak? Tidak, Bu. Saya tidak bicara. Ibu mendengar jelas sekali apa yang dipinjam. Betul, Bu. Saya tidak bicara apa-apa. Mungkin Ibu salah dengar. Gandini, Gandini. Kamu ini jadi aneh akhir-akhir ini. Mungkin saya mengigau. Iya, tidurlah, nak. Gandini, jangan menyesal kamu. Si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus, sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina? Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Gandini terpaksa berbohong pada ibunya demi tidak terbukanya rahasia tentang dirinya. Sedangkan Mak Rompang masih tetap mengharap agar Gandini meminjamkan tubuhnya karena perempuan siluman itu mempunyai maksud-maksud tertentu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode kedua, Janji di Bukit Perinduan. Dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5 bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Nenpas Kapsul, serta tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.